Saya mengaji Quran dengan bini saya. Saya tegur tajwid dia. Dia cakap, mana tahu? Boleh tahu, rasa. Nak yakinkan isteri saya caranya. Saya ada masuk kelas tajwid. Masalah lelaki bini. Bini mengaji dengan suami. Nah, suami tegur, salah tu. Eh? Yang betulnya begini. Bini tanya balik, mu mana tak masalah? Ini masalah. Murid pergi tanya guru. Guru kata salah tu. Murid tanya, mana tahu salah? Patutlah. Ulama karang, adab-adab belajar. Adab-adab berguru. Nampak tak? Adab ta'alum, adab muta'alim, adab mencari ilmu. Jangan kata gitu ketuk guru. Orang tu ajar kita. Bila dia tegur kita, mana tahu salah? Nak tanya, dah hak betul ke mana? Itu cara dia. Nak, ada bila orang tegur kita, jangan marah. Neh, tanya hak betul lagu mana. Neh, adab-adab. Kadang-kadang kita tengok sekarang banyak yang biadab. Bila Tok Guru ulama menyampaikan suatu hukum, ditanya mana hadis? Itu biadab di sisi majlis ilmu. Kalau tak percaya, buka dalam adab-adab mengaji. Faham? Jangan tanya Tok Guru gitu. Jangan tanya orang alim. Minta hadis, minta dalil dalam majlis muzakarah. Dalam majlis munazarah. Dalam majlis ta'lim, tak boleh. Dikira kurang hajar dan biadab. Bila ada orang post, nampak tentang kelebihan solat duha. Nak, dia pergi tanya, ada hadis ke? Biadab. Jangan main-main. Sekarang ramai yang biadab dalam Facebook, dalam Twitter dan seumpama. Dia rasa dia hebat, dia minta dalil. Dia sudah biadab. Jangan. Nampak? Jangan. Kita cari, kalau kita tengok tak ada hadis, dia hanya khabar cara solatlah duha kerana kelebihan duha itu amat banyak. Jangan tanya dia, mana hadis? Jangan. Kita carikan hadis. Kita post pula komen tersebut. Makin bertambah baik, makin bertambah comel. Itu cara orang yang ada adab-adab. Jadi, bila suami tegur, dia tanya. Nah, padahal suami itu tegur pasal salah. Nah, jadi jangan tanya gitu. Nah, tapi kalau nak gurau tu lain dah laki bini. Nah, ingat, kalau dalam majlis, jangan tanya. Mana hadis? Tok Guru baca hadis. Sahih tak, Hadis sah tak, Itu semua biadab belaka. Itu dalam majlis debat sahaja. Ataupun ada orang yang nak mensyirikkan satu masyarakat. Atau ada orang yang nak menyesatkan umat. Baru kita hujah dia minta hadis, minta tasahih, takhrij dan seumpamanya. Neh, kalau belajar biasa, jangan buat gitu. Biadab namanya. Neh, jadi, hak mana betul, bang? Datuk tanya gitu. Neh, jadi kadang-kadang dia nak gurah. Neh, tapi ada juga bini yang jenis kerah. Bila tegur, dia nak kerah dengan dia. Jangan marah orang puan. Kerana orang puan dia memang kerah. Yang lembek, lelaki. Neh, betul tak? Dalil semua laki-laki bercita-cita untuk berpoligami. Betul tak? Melainkan mereka yang mati pucuk. Nah, tetapi berapakah yang berjaya berpoligami? Tak berjaya kerana isteri itu sebenarnya keras sangat. Nah, betul tak? Jadi rupanya kalau keras, jangan marah, jangan menyesal kahwin. Kerana kalau keras, memang dia perempuan. Kalau nak cari yang lembek, kahwin dengan laki-laki. Nah, rupa dia yang keras. Sebab jiwa dia keras. Tubuh lembek. Berlari lambat. Berjalan rebah. Akak barang, negak terus. Tapi kalau kita marah lagu mana pun, muka dia sama keras dengan mak gak lori. Dia buat gitu. Suami kata, awak derhaka kepada saya masuk neraka. Awak dengar ke orang ajar? Tak ada hal bagi dia. Betul tak? Rupa keras. Jangan main. Nah, bukan hak di sinilah, hak mari malam ni. Hak mari malam ni lebih kurang tu juga.